lihatlah bungaku kini telah berkembang harum semerbak elok dipandang. Oh lihatlah bungaku kini telah berkembang. Banyak musafir lalu yang ingin menyuntingmu, jaga dirimu setiap waktu. Janganlah engkau lupa, wahai bunga hatiku. Banyak musafir lalu yang ingin menyuntingmu, jaga dirimu setiap waktu. Janganlah engkau lupa